pagi itu cerah sekali. Penduduk kampung bulan berlalu lalang menimba air pancuran. Canda riang mereka yang khas dan saling sapa mereka menggugah kalbu. Kawan, sudahkah kau baca sepucuk surat dari saudara kita di negeri seberang? Beliau menuliskan bahwa tampaknya ufuk fajar mulai menyemburat benderang di musim semi. Insya Allah, sebagaimana perputaran siang dan malam, maka hari yang dijanjikannya itu akan tiba. Saudaraku, ku nanti doamu. Rabbi, ampunkanlah kami dan tetapkanlah diri kami dalam dinmu, serta tolonglah kami semua dari tipu daya kaum yang engkau murkai. Musim semi kini telah tiba, bunga-bunga bermekaran harum wewangi. Di sepanjang jalan warna berganti, segar asri berseri di hati. Kuntum yang layu, kuncup yang beku, dahan daunan memihu menahan dingin salju. Kupus sudah berlalu, masa sulit kelabu. Tertiup angin song-song hidup baru. Dunia ibarat sebuah terminal, hanya tempat persinggahan. Bagi makro bersabarlah hadapi ujian, takkan lama kan tinggal. Cobaan hidup bagi manusia isyarat cintanya bagi kita semua. Ketahuilah kawan tentang sebuah jalan menuju fajar terbit dan terang. Musim semi kini telah tiba, bunga-bunga bermekaran harum mewangi. Di sepanjang jalan warna berganti, segar asri berseri di hati. Kuntum yang layu, kuncup yang beku, dahan daunan membiru menahan dingin salju. Kupus sudah berlalu, masa sulit kelabu. Tertiup angin song-song hidup baru. Dunia ibarat sebuah terminal, hanya tempat persinggahan. Bagi makhluk bersabarlah hadapi ujian, takkan lama kan tinggal. Cobaan hidup bagi manusia isyarat cintanya bagi kita semua. Ketahuilah kawan tentang sebuah jalan menuju fajar terbit dan terang. Mahkota kemenangan yang dijanjikan. Tuhan selain Allah, gelegar kemenangan terdengar di penjuru alam. Semilir angin berhembus, tempatkan wajah pucat tirus. Menahan kesabaran untuk meraih kemenangan. Gemeratap tulang berulang, hancurkan kezaliman. Allah tujuan hidup kami, Muhammad tauladan kami, Al-Quran penuntun kami, jihad jalan kami, syahid di jalan ilahi, cita kami tertinggi. Rahmat Rabbi Izzati, kelegar kemenangan, terdengar di penjuru alam. Semilir angin berhembus, gempalkan wajah pucat tirus. Menahan kesabaran untuk meraih kemenangan. Gemeratap tulang belulang, hancurkan kedoliman. Allah tujuan hidup kami, Muhammad tauladan kami, Al-Quran penuntun kami, jihad jalan kami, syahid di jalan ilahi, cita kami tertinggi, menuju keabadian. Rahmat Rabbi Izzati, dunia ibarat sebuah terminal, hanya tempat persinggahan. Bagi makhluk bersabarlah hadapi ujian, takkan lama kan tinggal. Cobaan hidup bagi manusia isyarat cintanya bagi kita semua. Ketahuilah kau tentang sebuah jalan menuju fajar terbit dan terang.